نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan masih kaidah yang pertama ini aja dulu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan al-wajibu fi nususil kitab wa sunnah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha. Yang wajib dalam menyikapi nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah membiarkan menetapkan seperti apa yang tertera dalam nas-nas tersebut. Min ghairi taghyirin, tanpa merubahnya. Lianna Allah anzal Qur'ana bilisanin arabi mubin. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas, maka maknanya pun sesuai dengan apa yang tertera di dalam ayat tersebut. Dengan pemahaman kaidah bahasa Arab tentunya. Wan Nabi, demikian juga dengan Nabi. Yatakallamu bilisanil Arabi, juga beliau berbicara dengan bahasa Arab. Maka dimaknakan semuanya sesuai dengan yang tertera, tanpa merubahnya. Karena juga kata beliau, taghyiruha an zahiriha, merubah ayat dari yang nampak dan merubah hadis dari yang tersebut dalam nas itu, itu berarti Anda berbicara tanpa dasar. Misal mamanya seperti tadi di atas di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64, Allah memberitahukan bahkan kedua tangannya Allah keduanya terbuka. Ini berita dari siapa? Dari Allah. Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita tentang zat-Nya, bahwa Allah memiliki kedua tangan dan keduanya terbuka, memberikan rizki sesuai dengan kehendak-Nya. Ternyata ada orang yang menafsirkannya, menerjemahkannya kepada makna lain. Berarti terjadi perubahan atau tidak? Terjadi perubahan. Misal tangan diterjemahkan kepada kekuasaan. Ini adalah termasuk dari bab engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Siapa yang memberitahukanmu bahwa maksud Allah dalam ayat kedua tangannya terbuka adalah kekuasaan? Siapa yang memberitahukanmu itu? Apakah Allah? Tidak. Berarti Anda berbicara tentang Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Dia kemudian mengaku, iyaulah ujarku, pantasnya diterjemahna kekuasaanlah. Nah diterjemahna meng tangan ketonang kau nyerupakna temen antara Allah dengan manusia punya tangan. Jawabannya seperti di atas. Kita menetapkan Allah punya tangan, menetapkan asma sifat sesuai yang tertera, menerjemahkan sesuai yang tertera, tanpa menyerupakan dengan manusia, tanpa menggambarkan bagaimananya, dan kita serahkan itu kepada Allah tentang bagaimananya. Itu yang kita tafwidkan. Ini dia. Ini berbicara tentang Allah, jangan ngawur. Menerjemahkan semaumu. Tangan Allah diterjemahkan dengan kekuasaan. Ini sesuatu yang melanggar aturan agama. Allah tidak memberitahukanmu bahasanya yang dimaksudkan dengan kedua tangannya adalah kekuasaan. Berarti engkau telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini tercatat di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf. Ayat yang ke-33. Termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan sampai tingkatan lebih besar daripada syirik. Loh, selama ini yang kita tahu dosa paling besar kan syirik. Nggih mboten, Pak? Dalilnya napa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tapi kenapa dosa berbicara tanpa ilmu tentang Allah itu lebih besar daripada syirik? Itu sendiri disebutkan oleh Allah. Bagaimanakah itu? Kita baca ayatnya dan kita terangkan sesuai dengan keterangan Syekh Ibnu Taimin. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah olehmu wahai Nabi, sesungguhnya tak lain Rabbku mengharamkan segala bentuk keburukan yang nampak maupun yang tidak nampak, segala bentuk dosa, segala pertentangan terhadap al-haq, dan Allah haramkan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah haramkan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Para ulama diantaranya Syekh Ibnu Taimin menyebutkan dalam syarah dalam kitab Qaidul Mutlaq, dosa ini berurut penyebutan dari yang kecil, segala bentuk fahisyah, segala bentuk dosa, segala penentangan, segala bentuk kesyirikan, ini dari kecil naik ke atas. Setelah disebutkan syirikan, Allah sebutkan dosa yang berikutnya adalah engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa lebih daripada kesyirikan. Bagaimanakah ini wahai kaum muslimin dengan firman Allah, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman terbesar. Bagaimana dengan sabda Nabi, dosa yang paling besar akbarul kabair adalah an tusyrika billah atau an taj'alil laini dan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar itu adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Bagaimanakah ini? Insyaallah sudah pernah saya sampaikan di sini ya. Kalau antum lupa, saya ingatkan kembali. Dan tidak bosannya saya ingatkan karena seringnya kita lupa terus, Pak. Ya. Jenengan bali kelalen kabeh, Pak. Diingatkan lagi. Orang yang menyekutukan Allah dengan patung, orang ini berarti mendudukan Allah sebagai Rabb. Dia berdoa kepada Allah sesekali. Dia meyakini Allah sebagai sang pencipta. Dia masih meyakini Allah sebagai Maha Rahman, Maha Rahim. Tetapi dari sisi lain, dia menyembah berhala. Artinya makhluk yang berupa berhala disembah. Diangkat tinggi-tinggi derajatnya berhala ini. Disetarakan dengan Allah. Allah itu didoai, berhala pun didoai. Ini namanya dosa apa? Syirik. Menjadikan makhluk setinggi-tingginya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya, setinggi Allah. Maka ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Karena terdapat padanya penyekutuan. Bisa dipahami hadirin? Ini syirik akbar. Menyembah kepada Allah, menyembah kepada jin, menyembah kepada Allah, menyembah kepada pohon, menyembah kepada Allah, menyembah kepada kuburan. Ini semua makhluk yang diangkat tinggi-tinggi setinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini syirik. Nah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, Itu berarti apa? Membicarakan tentang zat Allah yang maha sempurna tanpa ilmu. Akibatnya kamu akan menyerupakan Allah dengan manusia. Allah punya tangan seperti tangan orang. Allah punya wajah seperti wajah manusia. Allah mencintai seperti manusia mencintai. Allah murka seperti manusia juga murka. Allah ridha, manusia juga ridha. Hah, ini. Berarti apa kejadiannya, kaum muslimin? Orang ini berarti menurunkan derajat Allah yang maha sempurna. Diturunkan derajatnya, dilevelkan seperti manusia. Ini pun termasuk bagian dari syirik. Karena menyamakan Allah dengan makhluk, menyetarakan Allah dengan makhluk. Dan ini lebih keji daripada syirik yang pertama tadi. Dua-duanya termasuk dari syirik akbar. Tetapi yang kedua ini menurunkan derajat Allah yang maha sempurna, diturunkan, disamakan dengan manusia, disetarakan dengan manusia. Di saat itu berarti dia merendahkan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang pertama masih Allah diyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi patung diangkat jadi Tuhan juga, jin diangkat jadi Tuhan juga, ini syirik. Karena memberikan ibadah kepada Allah sesekali dan memberikan ibadah kepada selain Allah sesekali, syirik akbar ini. Tetapi lebih keji yang kedua tadi. Ketika Anda berbicara tentang asma sifat tanpa ilmu, maka Anda akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini lebih besar kesyirikannya. Dan dua-duanya termasuk apa? Kesyirikan. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Kita masuk pada kaidah yang berikutnya. Kaidah yang kedua adalah kaidah yang khusus berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan berikutnya, kaidah yang khusus berbicara tentang sifat-sifatnya. Kemudian yang kaidah yang keempat, kaidah tentang bagaimana cara membantah ahlul bid'ah dalam perkara asma wa sifat. Ini seharusnya 4 poin ini dalam satu kali taklim, Bang. Sehingga ada gambaran di otak kita, seperti ini. Tetapi lawong tinggal 5 menit, Bang. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa kita sampaikan semuanya bukan berarti tidak disampaikan, tetap disampaikan tetapi pelan-pelan. Ini sudah pelan, Pak. Sudah apa? Pelan. Pertanyaannya saged dipahami mboten, Pak? Wis alon iki, Pak. Nah, dalon namaning aduh sing kepriwe maning. Ya. Cuman jangan bosan. Materi yang tadi saya sampaikan akan terulang terus dalam pembahasan al-asma wa sifat. Beberapa kaidah singkat kami sampaikan. Pembahasan tentang kaidah asma Allah. Yang pertama adalah di dalam kaidah ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, asma Allahi kulluha husna. Semua nama-nama Allah sempurna. Baik. Yani kesempurnaan di atas kebaikan. Kebaikan yang sangat sempurna. Ini bahasa kitanya. Allati balagat fil husni ghayatuha. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, ay balighatan fil husni ghayatuh. Liannaha mutadaminatun li sifatin kamal. La naqsa fiha bi wajhin minal wujuh. Semua nama-nama Allah sempurna. Tidak ada satupun nama Allah yang mengandungi cacat, kelemahan, yang mengandungi kekurangan. Tidak ada. Allah maha sempurna dari segala sisi. Tentang bicara masalah ilmu, ilmu Allah maha sempurna. Bicara masalah kemampuan, kemampuan Allah maha sempurna. Berbicara masalah penglihatan, penglihatan Allah maha sempurna. Begitu seterusnya. Wajib bagi kita mengimani Allah itu maha sempurna. Adapun manusia penuh dengan kekurangan, cacat dan kelemahan. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, dan hanya bagi Allah nama-nama yang terbaik. Hanya Allah yang memiliki asma'ul husna. Tidak ada satupun manusia makhluk yang memiliki asma'ul husna. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini. Kemudian kaidah yang berikutnya. Kaidah yang kedua. Dalam perkara asma'ullah. Ya, adalah asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nama-nama Allah ya tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Ini. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Ada yang mengatakan nama Allah cuma 10. Ada yang mengatakan 20. Ada yang mengatakan bilangan tertentu. Ada yang mengatakan 99. Ada yang mengatakan tanpa batas. Kising bener sing endi jane, Pak? Hah? Apa bener kabeh? Yang bener yang mana, Pak? Kalau kita tidak tahu ilmunya pasti akan salah. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Sudah tahu ilmunya belum? Kalau belum jangan ngomong. Belum tahu ilmunya ngomong. Apalagi berbicara tentang Allah tanpa ilmu bahaya. Mau bicara masalah tukang, gimana cara bikin ini? Gak tahu ilmunya ngomong, gak usah ngomong. Sembayari tukang bayar rampung. Ini permasalahan kayu mengkayu, Pak. Kalau enggak bisa ngorok salah. Repot. Ini bicara tentang Allah, jangan jawab kalau tidak tahu ilmunya. Yang benar di sini wahai kaum muslimin, seperti yang disebutkan oleh Syekh Munasaimin, nama-nama Allah tidak terbatas. Berarti yang menyebutkan 99 nama benar apa salah? Jangan ngomong, Pak. Jangan ngomong. Pertanyaan ini yang dimaukan oleh saya bertanya supaya antum tergugah. Iya ya, apa gitu jawabannya? Nah, kayak gitu maksudnya. Jangan ngomong. Nanti salah. Ya. Yang menyebutkan 99 benar. Dan yang menyebutkan tanpa batas benar. Loh kok benar lorone? Kepripun iku? Jangan ngomong. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan, sedikit saya bacakan keterangan beliau. Asma'ullah ghairu mahsuratin bi'adin muayyan. Nama-nama Allah tidaklah terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Liqali alaihi salatu wassalam. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. As'alukallahumma bikulli ismin huwa laka. Sammaita laka bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au allamtahu ahada min khalqik. Au isa'atharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa dalam hadis ini. Allahumma ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama-namamu semuanya. Bikulli ismin, dengan semua nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama itu pada dirimu sendiri. Di sini ada satu faedah, yang memberikan nama bagi Allah hanya Allah, bukan kita. Au anzal taufi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitab-kitab sucimu. Au allam tau ahada min khalqik, atau nama-nama yang kuajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu. Awistathar bihi, atau nama-namamu yang masih kau simpan di alam gaib di sisimu. Hadis ini menunjukkan adanya nama-nama Allah yang masih tersimpan di alam gaib. Qala Syekh Ibnu Taimin, "Wa mastatharallahu bi fi ilmil ghaib 'indahu la yumkin hasruh wal ihatatu bihi." Nama-nama Allah masih ada yang tersimpan di alam gaib di sisinya, dan sesuatu yang tersimpan di alam gaib tidak seorang pun bisa mengetahui berapanya. Itu masih tersimpan di alam gaib, hanya Allah yang tahu. Maka dengan ini, waikum muslimin, diyakini bahwasanya nama-nama Allah tidak ada batasan tertentunya, karena masih banyak yang tersembunyi di alam gaib yang belum diberitahukan kepada seorang manusia pun di antara para rasulnya, dan belum diturunkan dalam bentuk kitab-kitabnya sama sekali. Ini dalilnya. Bagaimana dengan keyakinan yang sekarang ini sering diajarkan nama-nama Allah 99 nama. Pernah mendengar Bapak? Ada ustaz siapa yang mengatakan 99? Ada? Ada. Benar apa salah? Jangan jawab. Jawabannya benar. Ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Rasul bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. "Man ahsaha," barang siapa yang menghitungnya, meyakininya, menghafalkannya, mengimaninya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, surga. Hadis ini menyebutkan 99. Hadis tadi menyebutkan tanpa batas. Dua hal ini bertolak belakang. Satu menyebutkan angka tertentu, 99 angka, 99, dan yang satu menyebutkan tanpa batas. Bagaimana cara menggabungkan keduanya? Karena dua-duanya haditsnya sahih. Yang pertama tadi riwayat Bukhari, yang kedua ini riwayat Bukhari. Ditolak enggak mungkin, sahih. Pertanyaannya bagaimana cara menggabungkannya? Yang seperti ini butuh ilmu tidak, Pak? Kalau jenengan tidak pernah belajar asma sifat dengan kaidah ahli sunnah, akan sesat, bukan? Sesat. Sesatnya apa? Saya yakin yang 99. Saya tidak percaya yang tanpa batas. Yang satu mengatakan, enggak. Saya yakin asma Allah tanpa batas. Yang 99 salah. Dua-duanya salah gitu, Pak. Lesing benar kayak ngapa? Bingung jenengan. Karena tidak belajar asma wa sifat. Ini ilmu, atau ilmu ini tidak bisa dengan otodidak. Tidak bisa. Siapa yang belajar ilmu asma wa sifat dengan otodidak, sangat riskan jatuh pada kebid'ahan dan bahkan kekufuran. Ilmu ini tidak bisa otodidak. Kalau ilmu yang lainnya otodidak, mungkinlah nahu, sorof, mungkin tata cara wudu, membaca terjemahan, oh begitu-begitu. Kalau asma sifat, Anda belajar sendiri, bingung di sini. Siji ngomong kayak gini, siji ngomong kayak gini, walau berkecamuk. Yang pada ujungnya, menurut saya, inilah dia bahaya. Ya. Yang benar dalam hal ini, waikum muslimin, adalah digabungkan dua riwayat yang sahih tadi. Cara penggabungannya adalah, inna mana hadal hadith, inna min asmil tis'atan wa tis'ina isman man asaha dahla jannah wa laysal murad hasru asma'ihi ta'ala bihadil adad. Hadith yang menyatakan 99 nama ini bukan batasan, tetapi 99 nama ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya guna diyakini oleh umatnya. Dan masih terlalu banyak yang belum diajarkan oleh Allah kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, yang itu masih tersimpan di alam gaib. Itu cara menggabungkannya. Diberikan contoh kalimat dari Syekh. Kalimat ini sangat mendekatkan pemahaman dan mudah dipahami oleh kita. Wa nadhiru hadha an yakul an takul. Contoh kalimat yang serupa dengan ini adalah indi miatu dirhamin adatuha li sadaqati fala yunafi an yakuna indaka darahimun ukhra adataha li ghairi sadaqah. Contoh kalimatnya adalah engkau mengatakan aku memiliki uang 100 dirham adatuha li sadaqah, aku persiapkan 100 dirham ini untuk sedekah. Kalimat ini tidak membatasi uangmu hanya 100 dirham. Bisa jadi kamu masih punya uang di rumah, atau mungkin di sakumu, atau mungkin di rekeningmu, atau mungkin di brankas rumah, atau mungkin di bawah bantal. Disimpan 100 ini yang saya siapkan untuk sedekah. 99 nama ini yang diajarkan oleh Rasul untuk kalian meyakininya, mengetahuinya, mengimaninya, mengamalkan kandungannya. 99. Bukan berarti cuma itu saja. Rasul yang mengatakan 99 nama, Allah memiliki 99 nama. Rasul pula yang memberitahukan masih banyak di alam gaib yang belum diberitahukan. Sehingga tidak berbenturan dua riwayat ini. Tetapi masing-masing pada pembahasannya masing-masing. Nama-nama Allah berapa? 99 nama yang diberitahukan kepada umat manusia. Untuk dibaca, diyakini, dikenali, diimani, dan diamalkan kandungannya. Apakah 99 saja? Oh tidak. Nabi juga memberitahukan masih banyak yang disimpan di alam ghaib yang belum diberitahukan. Paham? Berarti sing benar sing bundi pak, sing 99 atau yang tanpa batas? Dua-duanya benar. Sing mau nyalahkan sinten pak? Inilah contoh pembahasan asma wa sifat yang harus melalui penyampaian ilmu, bukan atau tidak hanya mencukupkan dengan otodidak. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang tentang ini. Kitab ini saja atau kitab yang lainnya Bapak? Tertarik dengan kitab ini atau ini karena abot banget loh, hurung kelas ya. Lan jenengan wis tua, arep kelas kapan maning? Ngenteni tua maning. Ya. Ngenteni ben iki 10 tahun. Jenengan kaki-kaki mbahas kiye, aduh abot banget Pak. Sepenginnya sireng-sireng nang omah bahas asma sifat mumet. Ya sekarang ini wahai kaum muslimin, kapan lagi kita mengenal Allah sesembahan kita? Ya, mudah-mudahan kitab ini bisa dipahami. Sekali lagi yang belum paham ngacung. Jangan nunggu akhir waktu. Kalau kayak gini sudah waktunya habis, ada yang ngacung. Ditolak sama menang bagus tentang waktunya aja takon. Ilmu ini saya bebaskan, yang belum paham tanya, enggak apa-apa. Dan akan berulang kembali kaidah demi kaidah. Insyaallah bagi yang punya kitab silakan dibawa, bagi yang mau fotokopi juga silakan. Cuman tidak dibaca semuanya sih. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.